lupakanlah diriku sayang, jangan kau pikirkan dan kau kenang-kenang. Kau tak mengerti perasaan diriku yang ditinggalkan. Mungkin takkan cinta guys dan Laila, dua insan yang rela mati berkubur di Sahara demi cinta suci sejati. Oh bunga dahlia yang engkau manis.